Saya bisa menjelaskan tadi awal pembahasan pelajaran kita. Kita tidak boleh menatik kepada suatu ustaz untuk mengaji, mengikat diri kepada suatu ustaz. Dengan demikian, adanya permasalahan di antara kita perlu dijelaskan ustaz. Banyak saudara-saudara kita yang sesama akidah, sesama sunnah, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, bahkan mereka ada sebagian yang mau ikut pengajian kita, ada sebagian yang tidak mau. Dan kita juga setelah kita tanyakan tentang permasalahan ini kepada ustaz kita yang lain dulu datang, yaitu Abu Usamah Mahri, bagaimana kalau kita mengaji kepada ustaz-ustaz kita yang terlibat dengan Ihya' Turas, ustaz, langsung beliau jawab mengatakan tidak boleh. Jadi kami, alasan kami itu tidak mau mengaji kepada mereka. Jadi mereka apapun alasannya tidak tahu, tidak mau mengaji kepada kita, kita tidak tahu. Tapi itulah yang sulit kita ini untuk mempersatukan diri kepada saudara-saudara kita yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW pada satu akidah di antara mereka. Banyak kita saudara kita, ibu sebapak, kadang-kadang juga ada yang kesana, ada yang kesini. Dan gagal ini, kita takut ikut kesana karena terlibat beliau dengan Ihya' Ut-Tulab. Kita tak tahu alasan mereka tidak mau ngaji sama kita. Apa takut kita tidak tahu? Ini toh, takut bid'ah mungkin apa? Bagaimana cara kita? Saya takut dengan hadis mengatakan, La yadukhul jannah qafi'ur rahimin. Bagaimana penjelasannya dari situ? Masya Allah, pertanyaannya perlu dijawab sesungguhnya, walaupun sudah ada jawabannya dari Ustaz Usama, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sebuah pertanyaan tentang orang yang terlibat di dalam Ihya' Ut-Turab. Sesungguhnya barakallahu fikum, orang yang terlibat di dalam Ihya' Ut-Turab anwa'u, bermacam-macam bentuknya. Orang yang terlibat kepada Ihya' Ut-Turab hanya menginginkan duitnya saja. Ya, terkadang itu yang dikejar. Ada yang mengambil sekaligus melancarkan program-program daripada Ihya' Ut-Turab. Ada orang yang mengambil sambil membela kedudukan Ihya' Ut-Turab. Tentu bermacam-macam ini harus juga diklasifikasikan di dalam hukum. Terlebih, apalagi kalau sekiranya ada berdalil dengan ucapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa bolehnya mengambil dari Ihya' Ut-Turab, kan semuanya harus dikoreksi dan diperiksa. Kita harus kemudian bertanya, apakah ustaz ini membela Ihya' Ut-Turab atau tidak? Kan begitu. Sehingga kita tahu kalau kita harus meninggalkan kalau dia membela. Sehingga jawaban Ustaz Usama Mahri ya seperti begitu sesungguhnya. Jikalau ditanya lebih rinci kepada beliau, jikalau beliau ditanya secara rinci kepada beliau, beliau akan mengarahkan segenap saudara kami kaum muslimi dan muslimat yang berbahagia. Maka segenap ulama ahlul hadis telah mengajarkan kepada kita, kalau ternyata dia berpegang dengan ucapan para ulama, atau ada sebagian yang memujinya dan ada yang menjarahnya, istilahnya membongkar kedoknya, di dalam kaidah mustalahul hadis kedua ucapan ini harus juga ditimbang. Bagaimana cara penimbangannya? ulama ahlul hadis memberikan apa namanya ilmu kepada kita. Kalau ada pujian kepada seseorang dan yang kedua ada yang menjarahnya, membongkar kedoknya, mencelanya, tetapi punya dalil mencelanya itu, maka ucapan orang yang mencelanya lebih didahului dari ucapan orang yang memuji. Ini kaidah mustalahul hadis. Kalau kita kembali kepada kaidah mustalahul hadis, orang yang mencela, membongkar ihya uturat itu dengan bukti-bukti, sungguh tidak ada kita mengatakan bahwa kesempatan untuk mengambil ucapan yang memuji ihya uturat. Apalagi orang yang lebih tahu bagaimana kiprah ihya uturat yang ada di Kuwait itu sendiri, penuh dengan demokrasi, pemilu, dan seterusnya. Perbuatan hizbiyun, ahli hizbiyah. Dan tidak mungkin akan membantu ahli sunnah tanpa pamrih kalau kita artikan. Iya uturat inilah yang telah memecah ahli sunnah di seluruh dunia. Dan juga yang telah memecah belah di Indonesia. Mulai dari awal perpecahan, persoalannya adalah ini juga beang keladinya. Ini juga yang memecah ahlus sunnah wal jamaah. Di saat seorang ustaz mengingkari, hati-hati kalian. Wah, ini berontak karena dapat kucuran dana yang banyak. Sampai kemudian dikatakan kepada orang yang mengingkari ini, wah dia marah mengingkari karena enggak dapat bagian. Ya Allah, subhanallah. Lalu apakah berani kita mengatakan kepada para ulama demikian, ulama yang memperingatkan ihya uturat karena enggak dapat bagian? Apa beradab kita? Tentu tidak beradab. Semestinya kalau kita menginginkan kebenaran, cobalah dikoreksi, dipelajari ucapan yang memperingatkan itu. Sekali lagi, barakallahu fikum, ini perkara yang sangat-sangat harus dijelaskan kepada umat. Karena bahaya daripada jumhiyah ihya uturat itu sendiri. Dan lebih licik lagi, bapak-bapak kami di Lombok Timur sudah diakali, dijajah sama yang memegang duit ihya uturat di Lombok. Mereka mengangkat proposal ke ihya uturat lengkap mulai dari ujung atap sampai bawahnya, itu sudah masuk dalam dana. Kalau itu 1 miliar, 1 miliar turun. Lengkap dana. Mulai dari ongkos tukangnya, semuanya telah ditulis oleh mereka. Semuanya. Setelah itu bapak diakali oleh mereka. Memakai alat tuang guru. Untuk kemudian menumpuk harta benda dari hasil perbuatan jahat ini. Kita diajak gotong royong, kita diajak ini dan seterusnya. Kemana duit-duit yang banyak itu? Kita tuntut mereka di hadapan Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Jadi mereka, ini perbuatan yang ada pada mereka. Bukan hanya di Lombok ini saja, tetapi di Jawa juga mereka berbuat demikian. Sungguh segenap saudara kami kaum muslimin, tapi kok senang kita dibodoh-bodohi. Ketika Ustaz Abu Usama berteriak tentang ihya uturat, mereka yang kebakaran jenggot. Subhanallah. Maka oleh karena itu, Kami mengingatkan segenap ahli sunnah dimanapun mereka berada. Mari kita kembali kepada bimbingan para ulama. Membuka ilmu, membuka kepala, membuka segala-galanya. Untuk kemudian mau menalar, mentelaah. Jangan sampai kita terus mengekor. Agar kita merdeka di dalam hidup. Merdeka di dalam mengikuti kebenaran. Namun tetap, tanda petik, harus berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa masjid yang dibangun di Lombok Timur ini? Kita yang diperal. Bolehlah, persyaratan memang dari pembantu harus ada tanah. Adapun masjid mulai dari awal sampai akhir itu sudah diturunkan dana dari atas. Mungkin ada sebagian bapak kami tidak mengerti persoalannya. Sekarang saya beritahu. Kita diperalat oleh mereka. Mereka yang kaya dan makan. Lah berapa dibanding dengan apa yang kita kumpulkan sendiri. Mulai dari akarnya. Mereka cuma bahan bangunan saja. Bahan dari toko kalau bahasa kita. Tetapi kita tidak pernah merasa saking gembiranya karena dibikinkan masjid, sementara yang membikinkan itu orang yang mencuri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ahlus sunnati wal jamaah yang ada di Lombok Timur ini dan menyatukan hati-hati mereka dan untuk terlepas dari ikatan-ikatan seperti itu, dan semoga Allah menyatukan kita baik di Jamaluddin ataupun di markas di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terikat dengan semuanya itu, dan kita yakin dakwah ini akan bisa berjalan tanpa kucuran dana dari Ihya Uttura'. Kembali belajar terhadap perjuangan ustaz kita, Ustaz Husni Habibullah, dari awal beliau merancang tanpa ada bantuan dari Ihya Uttura'. Berjalan dakwah ke pelosok-pelosok. Namun setelah itu dihancurkan oleh mereka. Maka oleh karena itu cukuplah ini sebagai pelajaran yang besar bagi ahlus sunnati wal jamaah di Lombok Timur ini. Agar mau belajar dan belajar. Mau mengkaji dan mengkaji. Kebenaran itu tidaklah tertutup bagi orang yang mau mencarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan pertanyaan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.